di depan. Tentu ini menjadi kesempatan yang sangat luar biasa bagi kita. Jadi nanti diharapkan mungkin ada sesi tanya jawab begitu Gus ya di akhir ceramah. Dan demikian waktu kami persilakan kepada Gus Muafiq sekiranya sampai dengan pukul 13 kepada Gus Muafiq kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah, sayyidina Muhammadin wa abdillah, ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa tabi'ihim ihsan ila yaumil qiyamah. Yang saya hormati Pak Gus dan seluruh pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, para hadirin dan hadirat yang berbahagia. Alhamdulillah, kita ini punya keunikan-keunikan yang kadang bangsa lain tidak punya. Dan keunikan-keunikan itu semakin dicari, semakin banyak. Dari keunikan alami maupun dari keunikan hasil kerja sosiologi antropologi. Keunikan yang alami yang tidak semua bangsa memiliki adalah keunikan geografis. Ini tidak semua orang memiliki. Makanya cerita tentang keindahan itu semakin hari semakin sering digeser ke Indonesia. Cerita Nabi Sulaiman yang sesungguhnya adalah cerita Timur Tengah mulai digeser ke Indonesia. Nabi Sulaiman dari Sleman. Jadi Ratu Saba dari Wonosobo, Atlantis di Bawean. Ini sesungguhnya karena hampir seluruh cerita besar ibarat lukisan itu tanpa figura. Nah, figura itu yang menyediakan sekarang Indonesia. Saya cukup kaget untuk tiba-tiba Nabi Sulaiman dan Sleman. Nah, yang paling asik lagi nanti kalau kemudian kalau Nabi Sulaiman dan Sleman, ceritanya pasti bersambung. Bahwa tanah yang dijanjikan kepada orang-orang Yahudi itu dari Indonesia. Jadi kan menunggu cerita lanjutan aja sebenarnya. Makanya saya gak mau percaya bahwa Nabi Sulaiman bukan dari Sulaiman. Nabi Sulaiman itu di tempat Ardul Muqaddasah. Dan itu bukan terjadi hari ini. Yunani tahun 300 sebelum Masehi. Ini kan menjadi pusat peradaban yang merupakan hampir babonnya peradaban dunia itu waktu itu dari sana. Punya Tuhan namanya Zeus. Menikah dengan Tuhan perempuan namanya Hera. Beranak Hercules. Lalu kalau cerita besar, punya filosof namanya Socrates, Plato, Aristoteles. Tapi ketika Atlantis ditulis, mereka gak percaya. Dan mereka berusaha mencari Atlantis itu di mana. Karena Atlantis itu diceritakan matahari terbit pagi hari, sore terbenam. Besok terbit lagi, terbenam terus. Daun tidak pernah rontok sepanjang musim. Hawa tidak pernah panas, tidak pernah dingin, dan air selalu mengalir tanpa ada hentinya. Eropa tidak memiliki itu, bahkan Yunani tidak memiliki itu. Artinya tanah surga bukan Yunani. Maka kemudian Yunani mengirim seorang pengembaranya yang paling terkenal namanya Bartolomeus untuk mencari tanah surga itu. Dan tanah surga itu akhirnya disepakati oleh Bartolomeus bernama Argil atau Jabadiu, yang akhirnya dalam bahasa kita dikenal dengan Jawa di Dipa. Mereka mau pindah tapi gagal. karena konflik kita sama Sparta. Hasilnya apa? Mualim Katalan yang datang ke sini, satu bangsa yang akhirnya pindah, bergeser, namanya bangsa Wirga, ras Wirga, itu ras yang hitam-hitam dari India, yang waktu itu mualim kapalnya Bartolomeus, geser ke sebuah pulau namanya Pulau Maldives, bikin kerajaan besar namanya Salakanaya, yang akhirnya punya anak namanya Kudunga, geser ke Kalimantan Timur, membentuk sebuah kerajaan besar namanya Kutai Kartanegara. Anaknya geser ke ujung pulau, bikin kerajaan Salungko Negoro, namanya Diwawarman. Punya anak namanya Purnawarman, masuk ke dalam Jawa Barat, bikin Tarumanegara. Senasandha geser ke Ciamis, bikin Galuh. Punya anak namanya Sanjaya, masuk ke dalam Jawa Tengah, membangun peradaban besar yang berbasis Hindu sama Buddha. Ada dua wangsa, satu wangsa Sanjaya dan satu wangsa Syailendra. Ini akar bangsa kita, bahwa mereka semuanya tahu ini bangsa besar. Persiapan ada, yang akhirnya konflik antar agama. Biasalah kalau agama sudah ketemu kan sudah dimulai. Yang berarah bangsa Sanjaya itu Hindu, bangsa Syailendra itu Buddha. Sampai bangsa Hindu takut jadi raja, namanya Panopo. Kalau bahasa kita minggat, jeruk. Di India belajar ilmu arsitektur, pulang dikenal dengan nama Resi Gunadarma. Nah, yang wangsa Syailendra si Garuh tampak kejem, sampai bergelar Smaragda. Tapi ketika mau bikin candi, gak punya arsitek, karena bodoh semua. Carilah arsitek, ketemu orang Hindu tadi itu, maka bangunlah candi Buddha. Tapi arsiteknya Hindu, lahirlah candi Buddha bernuansa Hindu, namanya Sambara Budu. Budura yang artinya dikenal dengan nama Borobudur. Makanya saya yakin 100% itu bukan karya Nabi Sulaiman. Tapi kan digeser gitu. Akhirnya setelah selesai membangun candi, anak sematawayang Smaratungga namanya Pramuka Wardhani jatuh cinta. Mencintai si Panopo atau Gunadarma yang orang Hindu kan itu. Mau gak mau namanya orang Buddha yang anti Hindu, anaknya jatuh cinta sama orang Hindu, pusingnya luar biasa. Akhirnya terpaksa dinikahkan anak Hindu, anak Buddha sama orang Hindu. Si Panopo jadi menantu, atau si Gunadarma jadi menantu Smaratungga, bergelar Rakai Ikatan. Itu terjadi di Indonesia biasa, yang saling bermusuhan kemudian bersatu membangun bangsa. Maka kalau saya kan kalau Pak Prabowo sama Pak Jokowi sekarang jadi satu. Itu ada rumusnya zaman dulu, itu bukan rumus hari ini. Maka bagi orang Indonesia itu biasa aja. Maka gak usah heran kenapa Pak Prabowo Pak Jokowi bersatu, Smaratungga dan Panopo bersatu karena cinta. Makanya kita kemarin ribut 01, 02 udah selesai aja. Gak usah diterusin, jangan-jangan anak kita jatuh cinta. Atau jangan-jangan pegawai KPK saling jatuh cinta. Loh akhirnya apa? Bangsa ini selesai. Jadi konflik ini selesai. Yang Hindu jaga Buddha, yang Buddha jaga Hindu. Sehingga ketika Merapi meledak, Balaputra Dewa pulang ke Palembang menguatkan Sriwijaya, enggak lagi ribut agama, maka Sriwijaya menjadi besar. Ketika Sindok geser ke timur, tidak lagi ribut agama, maka Kadiri sama Doho jadi besar, melahirkan bangsa besar namanya Singasari. Dan Singasari mampu menaklukkan 2/3 dunia di bawah kepemimpinan Kertanegara. Jadi nenek moyang kita itu bukan nenek moyang ecek-ecek. Bangsa yang menaklukkan dunia namanya Mongolia, menaklukkan Mesir, menaklukkan Arab, menaklukkan Cina, menaklukkan Eropa, takluk dengan bangsa Nusantara. Jadi kita ini punya bangsa yang besar. Nah, tapi sudah rumpun antar agama sudah gak ribut. Maka di zaman Majapahit dirumpunkan lagi dalam sebuah slogan besar namanya Bhinneka Tunggal tunggal kita, dan itu saling dijaga. Yang Hindu jaga Buddha, yang Buddha jaga Hindu. Yang warisannya sekarang kebiasaan dilakukan oleh anak-anak muda. Apa? Ya kalau misalnya hari raya Natal, yang Islam jaga gereja, biasanya diwakili Banser, kalau yang Muhammadiyah dari Pukam. Maka gak usah emosi. Kalau kecalan jaga masjid, kalau Idul Fitri, itu semua terjadi di Indonesia. Karena apa? Itulah warisan asli bangsa Indonesia. Yang baru datang kaget, ini dipikir warisan dari mana? Itu warisan asli bangsa Indonesia. Kita ini Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Maka jangan heran kalau saya ini juga kalau di Arab sana namanya Syaikhun Ustadzun Al-Fadil Al-Karim. Begitu masuk Indonesia namanya Kiai. Yang Kiai ini juga bersatu dengan yang lain Bhinneka. Karena saya harus bersatu dengan Kebu Kiai Slamet, Tunggak Kiai Pleret, Keris apa namanya Kiai Sumar. Di Indonesia biasa berbeda tapi tetap satu. Hanya di Indonesia ada Mio dinamakan Bunda. Tapi di Indonesia Bunda mau apa? Mio, gak ada masalah. Belum ada masalah. Di Indonesia seluruh minuman botol namanya Aquan. Seluruh pompa air mereknya berbeda namanya Tepensa Sanyo. Gak ada ribut. Seluruh pembalut di sini disebut softtek. Gak ada masalah. Seluruh ini celana jeep disebut levis. Setiap kulit putih disebut londo. Londo mana? Nah, bangsa ini punya sesuatu yang bisa dibanggakan. Makanya sejarah bangsa ini gak kalah dengan bangsa lain. Mereka punya piramid, kita juga punya bangunan-bangunan besar. Alat musiknya orang Arab terbuat dari kayu dan kulit, namanya terbang. Alat musiknya orang Eropa terbuat dari kayu dan tali, namanya gitar. Itu gitar, saya bisa memainkan itu, walaupun gak banyak. Nah, tapi bangsa kita punya alat musik namanya gamelan. Gamelan terbuat dari logam. Artinya hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam. Ini bangsa. Cerita-cerita besar dunia kita punya. Eropa punya cerita besar namanya apa? Romeo Juliet. Orang Eropa punya Romeo Juliet, orang Arab punya Kais dan Layla. Orang Cina punya sampai entai. Kita punya kisah cinta yang mengharu biru. Anda yang dilumut, kita punya. Sang Kuyang, Dayang Sumbi, punya kita. Orang Eropa punya orang kuat namanya Samson. Arab namanya Samaun. Kita punya si Pahit Lidah, Bandung Bondowoso. Di sana ada ibu tiri yang kejam menghasilkan kisah cinta, kisah ibu tiri yang kejam, Cinderella. Kita cuma punya bawang putih, bawang merah, dua pembedanya. Di sana punya binatang bisa ngomong, namanya kura-kura ninja. Kita punya kancil nyuri di timur, dua pembedanya. Kita punya basic bangsa yang luar biasa. Yang luar biasa dari sisi bahasa, dari sisi apa. Kita lengkap dan kita pernah secara teritori mampu menaklukkan 2/3 dunia. Nah ini kadang disembunyikan. Kenapa? Karena ini akan menjadi sebuah kekuatan baru. Karena kekuatan baru yang seperti ini tidak boleh muncul dalam sebuah teori besar namanya class civilization. Yang dibicarakan oleh Samuel Huntington pasca konflik perang dingin antara Amerika dan Soviet, hanya bangsa yang punya indigenous people, indigenous knowledge, indigenous culture dan local genius yang akan selamat dari konflik itu. Dan kita punya semuanya. Yang lain gak punya. Amerika gak punya. Tapi Amerika nekat. Amerika nggak bisa, orang Amerika nggak punya spiritual karena negeri urban. Maka dia nekat aja agar nggak malu bangsanya nggak punya spiritual, ambil dari Cina. Dia bikin American Shaolin, American Kung Fu, nggak malu juga. Dengan Jepang dia bikin American Ninja, American Samurai, bahkan samurai terakhir dari Jepang, dari Amerika, namanya Tom Cruise dalam sebuah film gelas samurai. Dan kita punya segalanya, apa yang gak kita punya? Dan makanya siapapun yang datang akan menegosiasi bangsa ini, bangsa yang lengkap. Itu keunikan bangsa ini yang merupakan memang tinggalan alam dan kita punya. Makanya jangan heran, kita punya matahari setiap hari. Makanya orang Eropa kalau kehilangan matahari datang ke sini berjemur, karena bangsa Eropa kehilangan pigmen kalau musim dingin, tanpa ultraviolet kulitnya berubah gintik-gintik kayak kulit tekek. Lari ke sini berjemur di pantai-pantai Indonesia. Kita harus memahami itu aja, bahwa mereka sedang berjemur bukan sedang pornografi. Maka siapapun di sini yang jadi pejabat nggak usah mikirin harus bikin perda syariat, turis masuk ke Indonesia harus pakai jilbab, nanti pindah dia ke Thailand. Jadi kita mesti paham itu. Mereka pasti di sini. Di musim dingin Belanda dia nggak punya penghangat karena dia nggak punya rempah, maka dia datang ke sini. Cuma kesalahan Belanda satu, kesininya bawa petir, sehingga dilawan oleh orang Indonesia. Kalau urusan berdiri-berdiri, orang Indonesia nggak pernah takut. Makanya Belanda akhirnya hengkang karena dilawan pakai petir. Sementara pada satu saat terjadi gelombang perputaran dunia, reses, karena seluruh dunia tiba-tiba dihancurkan sama Mongolia. Reses. Eropa reses, Arab reses, sini bangkit. Nah, resesi di Eropa, resesi di Cina, resesi di Afrika, resesi di Arab menghasilkan gelombang baru. Gelombang apa? Datangnya kaum muslimin ke Indonesia. Itu datangnya kaum muslimin di sini. Datang. Ya, karena rusuh di sana, kaum muslimin datang. Nah, kaum muslimin ketika datang, ya mungkin kakek-kakek bilang saya, masuk ke sini, kakek juga lihat bangsa sebesar ini. Tapi wajahnya kecil-kecil, pesek-pesek. Ini manusia atau bukan? Lalu pertanyaannya sama. Karena untuk memahami bahwa manusia itu berbeda-beda, itu tidak semua bangsa memiliki. Yang diajarkan bahwa manusia harus mengerti kalau bangsa itu berbeda-beda, pelajaran itu diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad waja'alnakum syu'uban wa qabailan lita'arofu. Orang Eropa tidak mendapatkan pembelajaran bahwa manusia itu berbeda. Beda, dia mendapat pembelajaran bahwa ras terbaik itu ras Arya. Makanya ketika Christopher Columbus datang ke Tanjung Harapan, menganggap orang Afrika bukan manusia, tapi manusia neraka. Karena di kitab mereka disebutkan orang yang jahat masuk neraka dan dibakar, kosong tidak boleh mati, biar bisa disiksa lagi. Makanya ketika masuk ke Tanjung Harapan, ini dia pun di neraka. Maka Christopher Columbus menembaki orang Afrika untuk apa? Membantu pekerjaan Tuhan yang belum selesai. Dan hasilnya apa? Seluruh perbudakan dari Afrika, maka orang Afrika takut diperbudak, maka yang perempuan punya konsep kecantikan yang berbeda dengan dunia lain. Cantik itu tidak punya telinga, dipotong untuk menghindari perbudakan. Cantik itu yang bibirnya untuk tulangnya begini, dipotong untuk apa? Biar tidak diperbudak. Karena perbudakan dari Afrika luar biasa mengerikan, menghasilkan kisah paling mengerikan namanya Amistad. Manusia lambung kapal. di mana orang Afrika ditumpuk kayak kayu, yang mati dibuang di laut, yang selamat diperbudak di Eropa, di Amerika. Makanya tradisi rasis itu ada di Eropa, itu Amerika rasis. Karena pembelajarannya adalah bahwa ras terbaik itu ras Arya, di luar itu baik. Karena mereka punya konsep baru, namanya ditekan tropus, bahwa di luar ras Arya adalah turunan monyet. Loh, makanya orang Afrika diperbudak aja lah. Orang Afrika akhirnya dari tradisi perbudakan itu meninggalkan kelangenannya orang Eropa, namanya musik. Musik yang ditinggalkan oleh orang Amistad dikenal dengan musik akapela. Musik akapela diadaptasi oleh orang Eropa menjadi musik jazz. Dari musik jazz diadaptasi lagi menjadi musik blues. Akhirnya musik blues diadaptasi untuk melakukan pemberontakan di Eropa dan Amerika, dikenal dengan nama musik rock. Yang akhirnya masuk Indonesia menjadi rock dude. Sudik itu kan. Via Valen, Nela Karisma, itu kan sebenarnya di sana. Sama ketika Belanda masuk ke Indonesia, menganggap bahwa orang Nusantara ini adalah turunanmu. Monyet. Makanya di Jawa ada sebutan kowe, karena kowe ini turunan monyet. Loh, makanya orang Belanda nembaki orang Indonesia biasa aja. Western lagi nembaki di Sulawesi, di sini Dendles biasa aja, karena mereka menganggap kita ini bukan kelas manusia tapi kelas monyet. Maka teori ditekan tropus itu melegitimasi imperialisme di luar ras Arya adalah ras monyet. Begini cara pandang. Tapi waktu kaum muslimin datang sudah diajarkan bahwa kalian itu bikin berbangsa-bangsa, bersuku-suku akan saling mengerti, pengertian. Dan makanya kaum muslimin ketika datang ke sini sekitar tahun 1300 melihat bangsa ini berbeda-beda, oh ya biasa, berarti inilah saya ketemu. Waktu di Arab masih lihat, oh ini bangsa Arab. Oh, waktu ke Eropa, ini bangsa Eropa. Begini masuk ke sini, oh ini tuh yang namanya berbangsa-bangsa, bersuku, suku. Bertemunya di sini. Wilayah di mana berbangsa-bangsa, bersuku-suku hanya di sini. Di Arab bangsanya satu, di Eropa bangsanya satu, di sini puluhan bangsa. Ini begitu ketika puluhan bangsa. Di sini sudah maju. Orang Arab kesini Islam misalnya cerita surga, air mengalir. Orang Indonesia nggak terlalu tertarik, karena di Indonesia air mengalir di mana mana. Makanya jarang ada cerita Islam di sini, kok cerita tentang surga. Air mengalir, wah nanti banjir. Karena di sini sudah banyak air. Tidak ada cerita tentang di surga nanti dapat perempuan banyak. Di sini nggak tertarik orang istri banyak, karena orang sini punya istri satu cereweknya luar biasa. Lo kenapa? Perempuan Arab sama perempuan Indonesia berbeda. Di sana tidak mandiri karena survival mereka tergantung laki-laki, berburu laki-laki, perang laki-laki. Kalau di sini yang survive malah perempuan, karena hampir seluruh pekerjaan bisa dihandle sama perempuan. Perempuan tanam padi, perempuan. Jadi ya, ini tanam padi, perempuan. Terus sekarang apalagi bekerja di toko-toko sebagian besar perempuan. Mikir jagung perempuan. Makanya perempuan Indonesia itu mandiri, ditinggal laki-laki independen. Itu makanya di sini berani-berani gitu. Mau nikah lagi aja mesti tawar menang. Bukannya laki-laki takut istri, bukan, tapi istri kita lebih berani dari kita. Itu makanya cerita itu gak terlalu heboh. Bahwa ini dapat istri banyak, aduh, pusing yang bisa aku aja pusing. Apalagi perempuan Indonesia berbagi dengan istri yang lain, susah. Saya lihat itu di apa KRL itu, saya lihat KRL itu di tempat perempuan khusus wanita kosong, sebagian besar wanita malah di tempat laki. Nah, kenapa di kursi perempuan? ibu-ibu ini yang pakai, cek itu banyak yang kosong. Cerita khusus wanita kosong, karena di situ pasti ribut. Makanya mereka lebih lari ke laki laki. Begitu makanya cerita-cerita itu nggak ada. Wah, minum susu, orang sini nggak terlalu suka sama susu. Orang sini nggak suka kalau orang Eropa butuh susu karena kalori dibutuhkan sangat besar. Bahkan susu dikeraskan namanya keju, susu dibusukkan namanya yogurt. Di sini air banyak, minum sehat. Cerita tentang madu, di sini madu banyak, setiap lubang ada madu, pohon-pohon banyak loh madu. Loh makanya cerita itu. Loh, ini mesti menegosiasi budaya. Ya gak mungkin kemudian ditabrak itu, habis waktu itu nabrak, habis. Loh makanya negosiasi pelan-pelan. Orang pakai jubah, masuk sini gak bisa dipakai ke dalam padi. Makanya jubah harus dinegosiasikan. Ini disebut baju syar'i. Begitu masuk di sini dipotong karena harus kesama. Nah potongannya namanya syar'un. Lihat identitas syar'inya nggak hilang karena tetap bernama syar'un. Lama-lama bergeser jadi sarung. Kenapa orang Jawa waktu itu nggak punya hono coro, nggak punya alif bata, punyanya hono coroko. Gak punya huruf ain, punyanya bobo-bobo ngok, makanya sarun jadi sarungan jadi sarungan yang akhirnya menghasilkan tradisi orang di Indonesia karena pakai sarung, takbirnya Allahu Akbar, itu aja. Kenapa? Karena pasti nyantol. Lah berhubung orang KPK gak punya sarung, maka rata-rata takbirnya berubah Allahu Akbar. Karena kuatir loh. Nah ini guyonan santri, jangan diangkat serius. Ini menegosiasi luar biasa berat. Dan ini yang kadang orang milenial susah untuk memahami. Mau cerita tentang kita saling bersaudara, kita sama. Waktu itu dia gak bisa, orang di sini kasta. Kasta gak bisa dibolak-balik. Kasta agama namanya Brahmana, dia mengurusi agama. Kesatria adalah urusan raja. Di bawahnya ada Vesya, pegawai negeri. Di bawahnya ada Sudra. Nah Sudra ini petani pedagang bakul. Di bawahnya ada Parya, kastanya pengemis. Di bawahnya ada kastanya Kuca. Kuca ini tukang copet. Ya, kalau sekarang bukan tukang ngetik bansos lah, ini Kuca. Di bawahnya ada Mleka, maling, tapi kalau ketahuan lari. Di bawahnya ada Candala, ini maling, tapi kalau konangan berani namanya begal, itu Candala. Tiba-tiba terus kita mau, kita sama-sama, sama rasa. Nggak bisa. Itu gimana caranya? Ini ada raja, ini hamba. Gimana caranya ini agar membuat satu kehidupan yang bisa dinikmati seluruh kalangan. Maka kemudian yang datang, oh ya sudah, kita punya konsep bersama. Konsep bersama itu namanya musyarakah. Yang akhirnya melahirkan sistem kehidupan bersama yang kecil dikenal dengan musyarakah. Yang akhirnya sampai hari ini diserap menjadi masyarakat. Nah setelah jadi masyarakat, jangan menang-menangan sendiri. Saling bertanggung jawab. Tidak raja, tidak hamba. Kalau raja ini otoritasnya mutlak, ini tidak punya hak. Maka kemudian ini kalau mau hidup sama rasa, hidup sama, maka kemudian lahir konsep yang ditawarkan Rasulullah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Maka lahirlah konsep ra'iyah. Hidup bersama, saling bertanggung jawab. Yang ro'iyah itu sampai hari ini diserap ke bahasa Indonesia menjadi rakyat. Nah jadi rakyat. Nah rakyat itu artinya apa? Hidupnya saling bertanggung jawab. Kalau tidak ada konsep ro'iyah, KPK gak bisa jalan. Bagaimana orang biasa mau mengadili raja? Gak bisa. Pak Agus orang biasa, mengadili raja, gak bisa. Tapi berhubung ada konsep ra'iyah, maka orang bisa diadili oleh KPK. Maka berterima kasihlah dengan konsep ra'iyah yang namanya rakyat hidup bersama, saling bertanggung jawab. Dan satu-satunya bangsa muslim di dunia yang sanggup mengambil kalimat ra'iyah untuk menyebut warga bangsanya hanya ulama Indonesia. Gak ada bangsa lain yang sanggup. Makanya konsep ra'iyah inilah yang menyebabkan bangsa ini rukun. Karena kalau ra'iyah tidak boleh dikafirkan lagi, karena kafir itu menyerang hidup bersama namanya dini, saling bertanggung jawab namanya ra'iyah atau rakyat. Maka diperagakan ra'iyah tidak boleh mengkafirkan orang. Lupa gue nasi itu pun nanti gitu ya, gak apa-apa. Makanya kiai-kiai sepuluh mana ada yang kufar kafir, tidak boleh. Kok ra'iyah kok yang disebut Rasulullah kulukum ra'in wa kulukum mas'ulunan ra'iyah. Tapi ulama dulu gak ribut. Kenapa? Yang hamba masih boleh bilang ambu, yang hamba sahaya masih boleh bilang saya, yang kamu lo masih boleh bilang kulo, yang abdi sunda masih boleh bilang abdi, yang kukulun masih boleh bilang kulun. Ro'iyah kalau kumpul harus membicarakan nasibnya. Nah, Islam punya tawaran masyawir hum fil amri. Maka kemudian musyawarahkanlah urusan kalian. Maka lahirlah konsep musyawarah. Itu bahasa yang benar, bahasa Quran. Kalau musyawarah jangan menang-menangan sendiri. Tafasaku fil majalis, tafasaku yafsakillah. Maka ruang musyawarah namanya majelis. Lu kayak gitu kok sekarang ada yang bilang negeri ini togut. Yang kamu lihat apa? Satu-satunya bangsa muslim dunia yang mampu membuatkan sistem dengan cara hidup bersama, dengan cara-cara yang baik, sesuai dengan ajaran agama, ini hanya muslim Indonesia. Gak ada Saudi Arabia yang gak bisa menerapkan itu. Makanya hanya menunggu waktu pasti jebol. Nah itu makanya karena ini dulu pekerjaan para wali-wali yang awal, maka hasil teritori ro'iyah, musyawarah, kawasan yang disebut wilayah, dan wilayah itu yang disebut Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini yang kita tinggalin, maka namanya undang-undang wilayah, termasuk apa? Majelis Permusyawaratan Raya. Maka ketika bangsa ini bangkit dan berdiri, tetap menggunakan cara berbeda-beda, baik tetap satu jua. Konsep inilah yang mampu menjawab kenapa Arab satu bangsa bisa pecah menjadi puluhan negara, kenapa Eropa satu bangsa bisa pecah menjadi puluhan negara, tapi kenapa kita yang puluhan bangsa mampu bersatu dalam satu negara, Kesatuan Republik Indonesia. Loh, makanya ketika Indonesia itu berdiri hebat, begitu 45 pakai bahasa bersama namanya Pancasila. Benderanya juga bendera bersama, merah putih. Gak bisa pakai bendera NU, gak bisa pakai bendera Muhammadiyah, gak bisa pakai bendera Coca-Cola, gak bisa. Ini merah putih, maka Belanda paling anti merah putih. Nih, menjadikan merah putih tembak. Makanya kiai-kiai dulu kalau mengibarkan merah putih di atas rumah, biar Belanda gak curiga tiang rumah dikasih tebu, biar gak curiga tiang rumah dikasih padi, biar gak marah, biar gak emosi tiang rumah dikasih pisang, sebelahnya dikasih kelapa. Masih curiga, besok bawa makanan tumpeng sama engkau. Kata Belanda, oh cuma mau makan aja ribet. Tapi makanannya habis, padinya mengering, tebunya mengering, pisangnya rontok, kelapanya rontok, yang tersisa tinggal merah putih. Dan ini kita rasakan. Saudi punya bendera pedang, kita punya merah putih. Makanya kita ditambahin biru, sobek sama anak-anak Surabaya. Nah, anak milenial tahunya merah putih itu seharga 50 ribu. Dulu mintanya apa? Untuk apa? Persatuan Sabang Merauke, lahirlah identitas. Makanya sekarang kadang ada orang minta angkat tangan aja gak mau. Gak mau, kebalasan bid'ah, kebalasan tauhid. Ini jangan-jangan darah yang mengalir bukan darah yang pernah menjadi bagian dari pertempuran merah putih. Ini cara berbangsa. Ini Indonesia. Pakai merah putih, pakai Pancasila. Nah, makanya ketika Indonesia merdeka, perdebatan besar pasca kemerdekaan. Apakah bangsa ini yang sudah berdiri akan menggunakan problem solving dengan cara-cara Eropa? Orang Indonesia gak pakai daki-daki, gak mungkin dengan cara Eropa. Maka lahirlah sebuah naskah besar, sederhana saja kasih judul Salah Asuhan. Apakah akan diselesaikan dengan cara Arab? Hamka menulis dengan sederhana di bawah bimbingan Ka'bah. Gak bisa. Apakah akan diselesaikan dengan cara Belanda? Gak bisa. Lahir naskah sederhana tenggelamnya kapal Van der Wijk. Apakah akan diselesaikan dengan murni cara Nusantara? Gak bisa juga. Lahirlah novel besar Siti Nurbaya. Siti Nurbaya. Penjelasan-penjelasannya yang punya kita jago waktu itu. Hebatnya luar biasa. Ini cara bangsa. Dan itu perdebatan-perdebatan itu bukan hari ini. Loh, makanya kemudian bangsa ini aman, sumber dayanya aman, sistem kehidupannya aman, sistem sosialnya aman. Nah, bangsa-bangsa besar ini punya pengalaman kebutuhan. Dan setiap punya pengalaman kebutuhan pengennya gratisan. Belanda pengen gratisan rempah-rempah, bawa senjata, bikin VOC. Bawa senjata. Amerika pengen punya gratisan di semua negara, yang punya program-program penghancuran sebuah negara. Pakai ideologi kanan dan kiri bertarung sama Soviet, tapi beberapa negara masih bertahan. Nah, era baru ini kalau mau cari gratisan, pakai cerita agama. Ngambil minyak dari Afghanistan tidak bisa, maka pakai cerita agama masuk Taliban. Sekarang gratisan semua, bangsanya hancur. Mau ngambil minyak, ambil aja. Timur Tengah dijaga betul sama Saddam Hussein, dijaga betul sama Muammar Gaddafi, dijaga betul sama Basar al-Assad. Enggak ada yang bisa gratisan. Begitu mau cari gratisan pakai bedil, masih bisa bertahan. Maka kemudian pakai cara model baru pakai ISIS. Sekarang gratisan semua. Gratis semua, ambil minyak silakan. Enggak ada yang punya, enggak ada yang jaga. Sementara hari ini adalah era berbangsa yang saling ketemu sudah enggak bisa. Ini era manusia sudah ketemu antar bangsa yang harus saling menjaga dan saling pengertian. Era Nabi Adam itu baru era manusia, satu keluarga. Era Nabi Ibrahim baru satu negara. Era Nabi Musa baru satu negara. Dan umat Nabi Musa belum main sampai di Jakarta. Tapi era Nabi Muhammad ini adalah era terakhir. Harus ketemu dengan semua antar bangsa. Loh, makanya kita ini selalu diingatkan sebuah teori besar. Pergilah haji, tengoklah Jabal Rahmah. Karena di situ awal manusia ketemu. Yang di situ semuanya akan menjelaskan manusia berasal dari satu titik. Titik itu dikasih tugu namanya Jabal Rahmah. Mau jadi Cina, mau jadi Arab, mau jadi apa. Dulu di situ, ini yang akan menjelaskan bahwa manusia punya kesadaran bersaudara. Setelah itu kita diajarkan rukun antar peradaban. Di mana dunia baru ini peradaban Ibrahim. Makanya Nabi Ibrahim dikenal oleh semua agama. Islam mengenal Ibrahim istrinya Sarah. Yahudi Nasrani mengenal Abraham istrinya Sarah. Yang Hindu mengenal Brahma. Siapa istrinya? Saraswati. Ini yang tidak pernah semua. satu berbasis di Arab, yang satu berbasis di Filistin, yang satu basisnya di India. Gak usah ribut siapa yang benar. Makanya agar gak ribut, Islam sendiri naikkan lewat Isra Mi'raj yang paling dekat itu dengan Yahudi Nasrani. Maka kemudian resolusi konfliknya minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Isra Mi'raj Masjidil Haram punya Yahudi Nasrani, Masjidil Aqsa punya Yahudi Nasrani, Islam punya Masjidil Haram. Makanya kalau ikut di Filistin pasti tiga agama besar ini Yahudi Nasrani Islam, karena rebutan tinggalan Nabi Ibrahim. Jadi gak usah ikut KPK. Ini kira-kira kenapa Islam, Yahudi sama Nasrani? Ya karena itu tinggalan Nabi Ibrahim. Orang kalau rebutan sawah pasti saudara. Siapa yang menang? Ya yang paling pintar. Nah hari ini yang menang yang pintar Yahudi. Dia sudah mikir antariksa, ya Muslim malah kembali mikir jimbot sama celana jimbot. Jimbotnya kalah pasti. Sana sudah mikir perbankan, yang di Filistin mundur bank haram. Sana sudah mikir nuklir, yang ini kembali kepada berkuda dan memanahnya pasti kalah lah. Ini era baru, ini dunia baru. Nah ini silanya ketemu, yang Muslim gak bisa pisah lagi sama Yahudi. Apa masih bisa orang Islam pisah sama Yahudi? Gak bisa. Kapan? Ya saat kita pergi haji. Kalau kiblatnya udah bisa, tapi saat pergi haji, Muslim Indonesia butuh Yahudi. Kenapa? Karena butuh pesawat. Yang bisa bikin pesawat, Yahudi. Perusahaan besarnya dia ada di Boeing sama Airbus. Begitu Yahudi mati semua, tenang kita. Ini dunia baru. Makanya Rasulullah cuma berpesan mayyuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang yang dikehendaki oleh Allah menjadi baik, dia dikasih ngerti urusan agama. Lah khairan di situ kalau cara kita ngaji di pondok namanya nakiroh. Khairan kalau nakiroh maknanya khairan kamilan, kebaikan yang sempurna. Lah kebaikan sempurna enggak mungkin milik manusia. Karena manusia kebaikannya gak bisa berdiri sendiri. Contoh pengajian ini baik tidak? Baik gak pengajian ini? Baik. Nah, kalau yang paling baik siapa di pengajian ini? Ya saya. Ya gak bisa dihindari. Kalau pengajian ini baik, yang paling baik siapa? Ya saya. Sendirian di depan. Bahkan pesawatnya mundur pun ditunggu, acaranya itu mundur. Karena tunggu orang baik. Kasih mic, Pak Agus aja duduk di situ. Padahal biasanya Pak Agus apaan? Nah, udah takut semua orang. Saya nggak takut. Di sini nggak boleh pakai songkok, pakai kokonya, pakai sempal. Saya nggak takut sih. Karena orang baik. Itu konsep kebaikan. Ini baik, yang paling baik saya. Tapi saya nggak boleh mengaku yang paling baik, karena kebaikan saya ini gak akan terlihat kalau di sini tidak ada pengajian. Nah pengajian ini pasti butuh panitia atas suruhan ketua ini. Nah kalau sudah gitu baik siapa? Saya apa ketua yang bikin pengajian? Ya gak bisa, saya gak datang pengajiannya jelek. Itu baru dua orang sudah ribut siapa yang paling baik. Apalagi kalau yang ini ikut-ikutan, kamu yang paling baik nyari. Nah kenapa? Karena kamu mau datang. Nah kenapa? Kalau kami gak datang, ya ini bukan pengajian, gak apa, cek sound. Ini menjadi baik karena ada makanannya. Doa makanan saja Allah mabalik, lana kami. Karena yang nanam siapa, yang bikin bumbu siapa. Bumbu disatukan oleh cobek terbuat dari tanah liat. Kita gak pernah ngerti, jangan-jangan tukang cobek waktu bikin cobek airnya kurang dikencing. Gak ngerti kita. Loh itu namanya kebaikan, gak bisa berdiri sendiri. Loh makanya hidup kita di akhir ini sudah gak bisa. Sok-sokan gitu, harus hati-hati. Tiba-tiba bank haram, ya dosa semua. dengan alasan riba zaman Rasul, riba ini dari hari ini umat Islam apa bisa lepas dari bank? Gak bisa, karena kita pakai uang, seluruh uang produksi bank, gak ada uang produksi KUD, gak ada. Kita pergi haji pakai bank, baca Quran pakai bank, karena seluruh percetakan Quran utang dulu ke bank, tapi itu dibayar negara. Kalau terjadi selisih, ambil KPK, kan gitu aja. Terjadi selisih pembagian. Tangkap itu malah negara. Gak bisa. Lu itu maka gak sederhana. Kita hari ini pengajian yang datang ke sini orang Jepang. Tapi gak datang manusianya, make-nya yang datang. Orang yang pakai mesin printer. Orang Korea yang kirim Samsung. Perempuan kita kalau jelek, yang ini bedak orang Prancis. Karena bedak lokal, beras ditumbuk, gelondeng semua. Ini kesadaran besar yang harus kita tanam. Hidup gak bisa sendiri-sendiri. Saya hidupnya paling bersih karena minum air kelapa. Air kelapa kita minum, dipaprasnya pakai golok. Golok dari pen-pen buatan Jepang. Yang paling independen dan paling murni hari ini tinggal satu. Kalau ada hujan kita mangap aja. Itu gak akan kena KPK kalau kita mangap gitu. Nah, cerita-cerita seperti inilah yang sebenarnya adalah menjadi kekuatan baru sebuah bangsa. Gak bisa. Saya gak bisa menafikan. Cina hancurkan. Gak bisa. Kipas angin produksi Cina. Rokok di Indonesia Cina, tembakau kalau nggak Cina nggak beli, bangkrut itu semua orang semanggung bawa rokok. Tempatnya Pak Agus itu dengan tembakau mati kalau benar garam nggak beli. Emang mau dibakar? Oh, gitu. Ini dunia baru yang akan terus bergerak dan jangan berhenti di situ. Dulu kita lihat Afrika saja nunggu flora kan. Fauna sekarang lihat Afrika tidak jadi headphone, tidak ketek. Kucing Afrika, tengung India, mau iseng bokong India, keluar di sini semua. Dan itu suka, tidak suka, kita menggunakan fasilitas Google. Bahkan cari tempat tidak mantan pacar aja pakai Google dari sekarang. Undang ini pakai WhatsApp. Kita saling berperang antara 0102 pakai Facebook. Yang menang siapa? Mark Zuckerberg. Dan ini yang baru. Nah, ini yang kemudian menghasilkan sebuah cara pandang. Makanya bangsa ini kita selesaikan dengan cara bangsa ini. Tapi kan kemudian ada cerita, bangsa ini sakit, bangsa ini sakit. Nah kadang orang-orang mencari obatnya salah. Dikatakan bangsa ini sakit karena tidak pakai syariat apa. Lu yang paling sakit ini bangsa Indonesia kok tiba-tiba dicarikan obat syariat. Cari obat syariatnya keliru lagi. Kemana? Karena cari obat kedaluwarsa. Apa obat kita luar so? Hizbutaren. Hizbutaren ini obat kita luar so. Karena dulu didirikan oleh Nabi Idin anak Ani untuk jadi problem solvingnya orang Filistin dan itu gagal. Terus ada yang cari Ikhwanul Muslimin. Ini problem solvingnya orang Mesir yang didirikan adalah Hasan Al-Banna. Al-Banna dan itu gagal di sana. Bagaimana khilafah Tahririyah menyelesaikan Filistin gagal dibawa ke sini untuk menghadapi puluhan bangsa yang bersatu dalam satu negara. Ya gak bisa. Makanya cerita tentang khilafah gak bisa bertahan lama. Agar bertahan lama maka dihubungkan dengan khilafah alamin hajim nubuwah. Kalau khilafah nubuwah itu nanti ada akhir zaman. Itu tanda-tanda bagi yang bersama datangnya kiamat. Kiamatnya masih lama. Agar khilafah tahririyah ini laku, maka diceritakanlah kiamat juga dekat. 400 tahun lagi sungai itu berikutnya sudah mengering. Padahal setelah hujan penuh lagi. Ini loh yang kadang. Yang kadang ini. Dan ini menjadi sebuah kelihatan bersama. Bendera Liwa Roya, ini bendera perang. Keluarnya kapan? Kalau ada perang. Lu kok tiba-tiba di Indonesia negeri damai keluar bendera perang. Akhirnya biar kelihatan perang itu, maka kemudian pilpres dianggap perang. Akhirnya sampai berdoa, ini perang badan. Kalau tidak ada lagi yang tidak kau menangkan kami, aku khawatir tidak ada yang menyembahmu. Lu pilpres itu kan terusan pilkades. Dari pilkades pilbu. Dari pilbu ada pilgu. Dari pilgu ada pil. Pilpres, enjoy-enjoy aja. Kau namanya pesta demokrasi. Maka syukur-syukur ada duit. Duitnya kan itu. Ya bagus, gak usah emosi. Itu biasa, Cer Besuki ngomong. Yang tidak boleh kan money politik. Gak boleh money politik, urusan KPK sama polisi. Tapi rakyat kan pinter, namanya bukan money politik. Uang bensin. Uang bensin. Kalau diterima bangunan namanya sumbangan. Terima kiai namanya bisyarah. Maka untuk mensiasati seperti ini agar sesuai rule of game, rule of law, tapi kalau benar-benar cerdas membidik yang seperti ini, mana caranya? Nah itulah. Kalau gak ada yang begini, KPK juga gak punya kerjaan. Ya kan KPK ini punya kerjaan, kan ada yang begini-begini ini. Makanya berbahagialah. Masih ada yang, kalau gak ada, tutup KPK itu. Sebagaimana polisi, karena ada kriminal, polisinya berguna. Kalau kriminal gak ada, ya polisi istirahat. Lu kan sama kiai, kenapa masih ada berguna? Karena masih ada orang double. Kalau orang sudah baik semua, pensiun saya. Ini ya. Dan gini. Nah ini kesadaran berbangsa ini. Makanya orang-orang ini kadang mesti dijelaskan, ini bangsa. Dan dulu karena puluhan bangsa, nenek moyang kita itu punya strategi. Inilah yang namanya social engineering. Ada orang mati, biar tetap bersatu, kumpul bareng-bareng sampai 7 hari. Bagaimana ketika berdoa bareng-bareng, yang pintar berdoa, yang gak bisa amin, amin. Kalau kelamaan, amin. Ya, nah itu makan bareng-bareng, pikir bareng-bareng, doa bareng-bareng. Nah tapi kemudian ketika bangsa ini kuat karena ada sistem sosial bareng-bareng seperti ini, maka kemudian harus ada prakondisi ketika mau menjebol bangsa yang bersatu. Apa prakondisinya? Sesuatu yang membuat ini bareng-bareng harus diisi kikis perlahan lah. Lahan mulailah ada makan bersama, ada tuntunannya. Sudah mulai tumpeng, ada tuntunannya. Ingkung, ada tuntunannya. Tahlilan, ada tuntunannya. Doa bersama, ada tuntunannya. Doa yang tadinya bareng-bareng begini, tinggal satu begini. Wong 10 aja berat, atau begini. 2-3, yuk cepat. Tapi pakai nalar agama. Orang tidak ngumpul lagi kalau ada orang mati. Tidak perlu lagi ziarah kubur. Karena kalau ziarah kubur, orang kuat ingatan cinta tanah air. Akhirnya hilang lagi, itulah awalnya. Kadang ASN, TNI, Polri yang muda-muda cocok dengan gagasan seperti ini karena ini cocok. Oh ini cocok, gak perlu datang ke sana. Tapi begitu mekanisme sosial ini sedang dinaikkan untuk merebut kekuasaan, baru terasa. Karena nalar pertamanya hati Allah, hati Allah, soul. Mari kita taat kepada Allah dan Rasul dengan sistem flat begini. Tapi begini wa'ulil amri minggu, naik grade-nya untuk proses political engineering, baru terasa. Berarti betul tentang bangsa dan negara. dulu khutbah itu untuk olok-olok orang setelah Rasulullah. Maka Imam Syafi'i mengembalikan fungsi khutbah tua, alim, dan ini rukun sholat. Maka kemudian karena rukun tidak boleh begini-gini, agar tangannya kayak putih-putih ini, pasti tongkat. Akhirnya khutbah menjadi tenang lagi, tak gelap. Tapi ketika khutbah harus dipakai lagi untuk sarana maki-maki, tongkatnya dihilangkan. Ini bid'ah musyrik. Bagi orang rasional cocok, tapi begitu hilang tongkatnya, gini-gini lagi. Ini sudah pernah dalam sejarah. Makanya proses prakondisi dalam social engineering untuk digeret kepada yang namanya political engineering sudah harus mulai menyadari. Jadi kalau pertanyaannya kenapa banyak ASN yang kena, apa kadang-kadang tidak rasional, manggil Rasulullah cukup Muhammad, nggak perlu lagi pakai sanji hina. Akhirnya Rasulullah jadi manggil Muhammad, apalagi yang lain ya, gimana Jokowi, ya sudah Agus Narjo. Tidak ada penghormatan sama sekali. Ini proses politik yang sangat serius. Itu. Inilah, ini masih rame. Kenapa? Karena dunia masih berada dalam wilayah jangkauan kapitalisme global di bawah tangannya Amerika. Karena Amerika itu masih suka menggunakan bahasa agama. Kalau masih suka. Yang paling bahaya besok, kalau pertarungan Shanghai Corporation dan konsili dan apa, United Kingdom, United States itu berhenti karena Cina udah berani ngambil WhatsApp, ambil pakai WeChat, Amazon ambil pakai Alibaba, Facebook ambil oleh QQ dan lain-lain. Nanti kalau kemudian peta dunia ini geser ke kelompok Shanghai, bahaya. Bahayanya apa? Agama sudah nggak ribut lagi karena orang Cina tidak suka pakai agama, biasa aja agama terserah, mau agama mau apa. Pembangsa Cina itu sederhana. Tuhan kok melarang mabuk? Bikinlah mabuknya. Tuhan kok melarang judi? Dia bikinlah judi. Jadi semuanya Tuhan yang masing-masing. Tapi Tuhan utama kok terlalu dominan mengatur? Gak main-main. Sungguh kok naik. Diobrak-abrik itu kekuasaan Tuhan. Sampai Tuhan pindah mengungsi. Loh, ini kan orang-orang. Coba kalau di sini pasti ribut. Berarti jadi dunia yang depan ini masih berada. Dan kita lain-lain, ini situasi bangsa. Makanya Malaysia sederhana saja. Ketika kemudian mengambil transnasional dipersilakan masuk, jadi teroris agamanya. Akhirnya apa ya, sudah kembali ke kisah, kembali ke Islam Adori. Dan bangsanya diserahkan kembali pada si Upin dan si Ipin itu aja. Si Upin dan si Ipin dari kecil sudah diajarkan bangsa Malaysia hidup bersama anak-anak India, maka dikenalkan tokoh kecil namanya Jajin. Anak-anak yang Malaysia nggak boleh lupa ada anak-anak Cina, kenalkan tokoh kecil namanya Mei. Dia nggak boleh lupa ada anak-anak Indonesia, kenalkan tokoh kecil namanya Susanti. Ini kecil Amerika. Amerika agak bangsanya nggak boleh malu kalau di Vietnam bikin Rainbow 1-6. Gak boleh malu, bangsa itu gak boleh malu. Gila apa? Nah sekarang kita sedang mengolok bangsa sendiri paling suka. Gak boleh malu gagal dengan fit, dengan apa, Saddam Hussein bikin hotshot 1-2. Gak boleh malu dalam kegagalan panjang menumpas terorismenya apa, ini si Osama Bin Laden bikin 12 tron. Jepang gak boleh malu bangsanya saling bantai antar Tokugawa dan restorasi Meiji. Bikinlah film sederhana, Samurai Jack, dengan tokohnya si Rory Kenshin atau si Kenshin Mura. Ini bagus. Loh kenapa? Karena kita akan mengarah kepada sistem milenial dan milenial gak ada batasnya. Kita mau jadi apa saja sekarang bisa, mau jadi lebih Arab daripada orang Arab, bisa. Kita mau bergaya orang Itali lebih dari Itali, bisa. Kita gak mau lagi aku cinta padamu tapi I love you, silakan. Oh I need you, silakan, gak masalah. Sekarang sudah dimulai, bangsa itu bisa menjadi apa saja. Anak saya yang usianya 2 tahun bisa bahasa Inggris. Kenapa? Lihat itu. Dia belum bisa bahasa Indonesia, sudah bisa bahasa Inggris. Mikirnya ini dunia baru. Ya itu tadi dulu lihat flora dan fauna apa? Lihat gajah itu flora dan fauna. Dulu jatuh cinta itu sakit. Apalagi kalau lagi pindah tugas. Sakitnya luar biasa rindu itu. Mesti ke pasar cari kertas warnanya pink. Tanya bagus ini. Ya bu ya, itu pink. Tintanya warnanya biru, jangan merah, putus. Biru mengharu biru. Mulailah kita berandai-andai dengan kata-kata kekasihku. Di tempat tugasku yang baru, aku merindukanmu. Sakit rasanya. Beratnya luar biasa menanggungimu. Hatiku serasa berdarah. Seperti tanya kata penyair, kau tusuk di sana berdarah di sini. Tak ada kata-kata yang bisa dituliskan selain saja rinduku padamu. Karena malam hari ini aku yakin kau dan aku sedang duduk di bawah sinar bulan yang sama. Kirim ke pos, sekarang pos ini hilang. Lah orang sekarang kalau rindu, aneh langsung kirimnya aja gampang. Kirim, seri, tulisannya gak panjang cuma mah. Ini dunia baru. Kita mau cari apa saja ada di sini, kita cari Amerika, kita cari apa. Kita mau tembus Pentagon, kita mau tembus apa. Bisa sekarang, ini dunia baru, dunia bersama. Yang tidak bisa kita tembus sekarang tinggal satu, apa? Identitas bangsa. Kemanapun kita pergi, walaupun kita lebih Eropa daripada orang Eropa, masuk Eropa lebih banyak pasportmu, mana? Walaupun ketua KPK masuk ke Saudi ditanya pasportmu mana, bahkan perintah Tuhan kalah sama pasport. Lo haji kan perintah Tuhan. Walillahi ala nasihat jubai di manis atau ayla isa gila. Tapi masuk ke sana mau pergi haji tetap ditanya pasport hajimu mana. Gak punya pasport gak boleh masuk. Lo ini dunia baru. Saya ini masuk ke negeri kecil namanya Nauru. Negeri bangkrut, itu aja saya diinterogasi mana pasportmu. Padahal kalau saya datang ke sana pasti belanja, mereka senang. Itu aja nanya pasport. Ke negeri Afrika yang hutan belantara, nanya pasport. Artinya apa? Identitas kebangsaan seseorang adalah identitas milenial yang tidak bisa diganti oleh apapun. Maka kalau kita mau menyelesaikan problem dunia, jangan lupa problem terakhir adalah batas kebangsaan. Kebangsaan dan kita menjadi bangsa Indonesia. Itu nggak bisa memilih kita kan lahir kenapa berjalan di sini nggak bisa memilih. Kalau kita bisa memilih kita pengen jadi orang Arab cantik ganteng nggak kayak kita ini Indonesia kisah-kisah besar-besar. Tapi Allah udah baginya orang Eropa tinggi besar karena nggak ada matahari musim dingin. Gak punya itu, orang Eropa kalau musim dingin kan gak punya daun. Seluruh daunnya rontok di musim gugur. Makanya hari raya Natal bulan Desember itu pakai daun cemara. Bukan saking hebatnya daun cemara ya, daun itu aja gak rontok di bulan Desember. Makanya Natal pakai daun cemara, coba Natal asli Indonesia bisa daun jambu. Makanya gak usah emosi, jangan tanam cemara di depan masjid kami. Itu pohon Kristen. Semenjak kapan pohon ini agama? Ini manusia masa depan. Itu. Lu makanya orang di KPK, di mana? Ini tiba-tiba orang mikirnya lu. Ini bangsa Indonesia, kenapa penyelesaiannya membayangkan penyelesaian cara bangsa lah? Bangsa lain. Ya pasti gagal. Kita punya merah putih, tiba-tiba datang bawa bendera hilang. Ya pasti ribut. Karena kalau tulisan itu pasti bendera Hizbut Tahrir. Kalau yang bulat pasti ISIS tulisan itu. Kalau yang ada pedangnya tulisannya hijau itu bendera Saudi. Nah kalau yang hijau di bordir di Indonesia biasanya tutup keranda. Lu itu kan bendera La ilaha illallah itu kalimat tauhid. Jangan kemudian ketika kamu tulis kalimat tauhid ini bendera tauhid bukan. Apalagi ini kalau kamu anti kalimat tauhid ini anti la ilaha illallah. Enggak lah, santri setiap hari tahlilan pakai la ilaha illallah. Sama dengan palu dan aneh. Ketika disatukan menjadi bendera, saya nggak mau, karena itu bendera PKI. Tapi kalau kami ke Selamat tetap pakai arit, pergi Nukang tetap pakai palu. Ya ke Selamat pakai arit, Nukang pakai palu. Tapi kalau disatukan jadi bendera, kami nggak mau, karena itu bendera PKI. Tapi juga jangan salah paham kalau ada orang dari Myanmar bawa kaos palu arit itu souvenir. Ini produksi dalam negeri, tangkap. Tapi kalau souvenir, ya gak usah ditangkap dulu. Jangan kamu pakai. Itu aja. Makanya kemarin ada kaos PKI banyak sekali. Ternyata gampang, gak nyetak sendiri. Impor dari Myanmar. Nah sana benderanya itu bendera Palua. Bendera itu bangsa. Makanya kesadaran ini mesti dijaga. Dunia ini sama. Satu. Kita gak bisa memilih. Agama bisa memilih, mungkin yang ngomong, tapi yang tidak bisa memilih adalah hidup dalam lahir menjadi sebuah bangsa untuk sesuatu yang kita tidak bisa memilih. Kenapa kita ribut? Ini kuncinya. Ya, makanya bangsa ini sedang bergerak. Sekarang aja yang paling sederhana kita susah hadapinya. Anak-anak muda sekarang kadang gak ngerti bahwa ada problem solving bangsa lain dipaksakan menjadi problem solving Indonesia. Nah, makanya kadang-kadang ini tiba-tiba sahabat-sahabat di KPK, ya maaf, tiba-tiba terus seneng melihara jenggot. Bagus, bagus-bagus saja, tapi kalau orang KPK kayaknya aneh juga, begitu. Ini sunnah, ya mesti dilihat dulu ke belakang. Jenggot itu ada di zaman Rasul. Tadinya gak ada persoalan dengan jenggot. Tapi ketika kaum muslimin pindah ke Madinah, bermasalah. Karena ketemu pasar besar, ketemu orang jenggotnya kiri dan kanan. Jadi dua belah ya Rasul, itu model apa? Itu orang Cina. Kamu kalau cari ilmu pecahan aja, sahabat saat dengan Rasul datang ke sana. Besoknya di pasar ketemu lagi, ya Rasul ada orang jahat. Dagangannya buruk, dibilang bagus. Wah, aku munyeknya sama sekali. Oh, itu biasanya Yahudi. Kenapa? Jadi kasih peringatan. Oh, 5 menit lagi kemudian tanya jawab. Ya, berarti gak usah terusin. Ya, tadi sedikit lagi. Ya, dan, oh, itu biasanya Yahudi. Yahudi itu cirinya gampang, kata Rasulullah. Orangnya tua, rambutnya hitam. Giginya masih begitu. Jenggotnya gampang. Kenapa gitu ya Rasul? Ya, itu umatnya Nabi Musa. Nabi Musa mau dicabut nyawanya, malah Nabi Israel terpilih. Bah, kepalanya pecah dari Israel. Lapor sama Allah, ya Allah, itu siapa mau dicabut nyawanya, waktu terpilih. Oh, itu Musa, kamu jangan macam-macam. Orang paling kuat dia, yang orang Nasrani menyebutnya Moses. Nah, ini Musa. Maka datang lagi, ya Musa, waktunya dicabut nyawamu, udah expired. Ya, tapi nyambutnya ngomong, kamu mau coba cabut. Ya, temanku udah ngomong, rambutku udah putih, jenggotku udah semerabut, gigimu rontok. Ya sudah cabutlah. Maka setelah itu kemudian Nabi Musa dicabut. Nah orang yang mikir-mikir, Nabi Musa dicabut nyawanya karena giginya rontok, jenggotnya semerabut, rambutnya putih. Akhirnya orang Yahudi punya kebiasaan nyemir rambut, memperbaiki gigi, nyukur jenggot. Untuk apa? Agar kalau malaikat Israel datang, oh belum waktunya. Maka urusan Mesiah itu awalnya adalah untuk menyelisih orang Yahudi. Maka kiai yang ribut, nggak ribut jenggot terakhir gara-gara Kiai Said mengatakan orang jenggotnya panjang itu goblok. Lah kenapa? Karena di Jawa itu ada Wali Songo. Tiba-tiba ada yang mengatakan Wali Songo nggak ada, itu fiktif. Itu orangnya jenggotnya panjang kalau nggak salah namanya Zainal Abidin. Maka kemudian belajar orang kalau jenggotnya panjang itu goblok. Dia balas, Kiai Said yang goblok. Masa penerus Wali Songo mengatakan orang berjenggot panjang itu goblok? Padahal seluruh Wali Songo itu berjenggot. Nah kamu kemarin gak ada, sekarang ada dan berjenggot. Itu awalnya. Tapi banyak yang akan dimulai, akhirnya digoreng sana. Goreng lagi, ngambil yang bisa dilihatkan. Nah inilah, jadi ada perjalanan panjang. Ada sosiologi dan ada antropologi. Jarak Rasulullah dan kita ini punya sejarah yang panjang. Makanya menghasilkan corak yang berbeda-beda. Tapi intinya cuma satu, harus saling mengerti. Pengertian amma ba'du. Nah ini mukadimah ngaji. Ya ini baru pembukaan ya, belum mulai ngaji. Lagi aja lo ngaji kan pakai amma ba'du. Tadi saya sudah amma ba'du dulu. Belum ya, sekarang baru amma ba'du, jadi baru lewat lima. Ya belum pembukaan, jadi belum ada materi ngaji, maka jangan ditanya. Oh baru lewat lima, kok gak ditanya. Jam berapa sekarang? Ya udah deh kalau mau nanya. Silakan.